indah bagi orang, suram bagi dia. Tanpa penglihatan dilalui hidup ini, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang tua, hidup di dunia di dalam gurita. Dilalui hidup ini, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam bumi.